Berarti kayak kudu nerangno pangeran, kudu kamu pangeran kayak penjelasan. Gusti ini dua sementara loh, nanti ada. Karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan, akan aneh kan disebut witir. Tapi rokaatnya dua. Maka kamu harus niatnya Gusti ini cicilan witir. Nah, sehingga jangan kira engkau dua, tapi ini nanti tiga. Nah, itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan solu sunatan rokaataini minal witri. Jadi diumumkan sholatlah dua rokaat, tapi yang satu paket dengan cicilan witir lah. Itu lucu. Karena Anda sekali bilang itu witir, berarti Anda bohong kan, nyatanya dua rokaat. Tapi kritiknya Imam Syafi'i ini kan lucu. Imam Syafi'i yang imam kita tuh mengkritik itu sholat aneh kalau begitu. Sholat tuh kalau sudah salam itu dianggap sholat mustaqillah, sholat yang mandiri. Gak bisa sholat kok bertaluk dengan sholat setelahnya. Sholat itu kalau sudah dimulai takbir diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri. Gak bisa sholat yang mandiri ini engkok nasibku ngenteni yang satu itu. Iso sholat nanti selesai yo. Selesai. Sebab itu seharusnya witir agak resiko ya orang rokaat langsung tasyahud awal engkau terus tambah sak rokaat terus mirip maghrib lah, mirip apa? Maghrib. Tapi itu kan masalahnya tidak populer juga. Nah itu akhirnya diakali wa sholu sunatan minal witri nggih. Tembrikin ono minal witri kan. Itu kalau diterjemahkan salatlah kalian paket witir tapi ganjil sik paket witir tapi kedep sih, tapi ini sementara Gusti, tapi kaki saya masih bingung. Itu cara pangeran-pangeran dia bingung tenan ngadepi. Nah, makanya itu nak cara kula ya ora usah dijerok-jerok nos pokoke ngene iku. Ya dadi barang keliru kadang ya mugo-mugo sepuro pangeran ya ora usah ngene iku. Dadi nak salat ya nak cara Sayyidina Utsman itu memang beliau bilang dua rakaat itu berdiri sendiri. Karena sholat itu setiap dua rokaat selesai, setelah salam itu selesai. Nanti yang witir ya satu itu. Makanya dua itu rasa ana witir-witiran cara Sayyidina Utsman. Muga Nabi dawe wa autir bi wahidatin. Kemudian sholat-sholat Anda yang dua-dua itu ditutup witir. Berarti ya yang sholat kedua ya usholi sunatan ya biasa saja nafal mutlak. Gak usah nyinggung-nyinggung nopo witir. Okay. Loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan. Nyatanya tidak nopo witir. Lah nanti yang satu terakhir witir. Ya tapi adate ngoten niku. Jadi ini perlu sampean ketahui salat itu memang banyak masalah di secara fikihnya. Karena tadi kalau sampean niat witir setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri. Lah kok suwe-suwe nak rakaat sing terakhir batal lah berarti sing ngarepe melok batal, mereka sak paket koyo capres mbek napa cawapres ya ora iso salat kok ono. Nah itu paham ya. Terus niku kefiah-kefiah salat disampean mang akal-akalan tengene witir pun bener solu sunnatam minal witri rakaate ini. Dadi niku rondo bener ya rondo ngawur. Dadi ngawurnya itu tadi wong salat niku mustaqil lah setelah ditutup salam selesai kok bergantung. Hanya nasib dua ini kan bergantung setelahnya kan? Mana ada salat kok sudah ditutup berkaitan. Mulane kula niku nak witir ya ora tau tak niati witir. Mulane kula ora cocok mek pengumuman niku ora pati cocok. Tapi kan kula makmum, ora malah disisap kan cara salah ya. Yes. Usolli sunatan anut imam teng ati kula ampun saya nah, ambe salah ya malah salah nak bener ki melok napa? Bener tepat-tepakan wonten mawon. Jadi kula niku wong alim fikih tapi paling tersiksa kok kalah mbek adat, nggih kalah mbek napa? Adat. Nabi ya, nentang adat ora apik. Jare Nabi kon umume wong ya semelok umume wong. Nek wong bento ya melok napa? Bento. Nah itu ngerti Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa. Sebenarnya sholat itu niatem salah lah, kelira-keliru lah, wong sholat itu wis apik, ora usah detail-detail napa niat. Lalu dari Imam Syafi'i kau mlebu masjid niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nak ne waktu duha ya untuk duha. Karena wis barang apa, piye-piye tetep apa. Ngono dadi ora usah ribet-ribet niat ngono bae wong barang apa. Paham ya dari Imam Syafi'i kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat. Tidak perlu apa?